Aku mau nikahnya sama kamu. Ku tak mau bila selain kamu. Ku bahagia bersamamu sampai tua, ditemani lucunya anak kita. Aku tak punya alasan untuk tak merindukan dirimu. Aku pun tak punya hati untuk menduakan cintamu. Sungguh aku sangat bersyukur dipertemukan denganmu, oh bidadari yang selalu menyejukkan hati. Di matamu ku melihat masa depanku, melihat jutaan kebahagiaan di setiap senyummu. Ku tatap lekat, matamu dekat, ku genggam kedua tanganmu dengan begitu erat. Ku mencintaimu di saat lapang atau berat, mengisi hari-harimu dengan cinta yang hangat. Jika nanti aku yang pergi, aku ingin pergi di pelukanmu. Saja, insya Allah semua akan bilang sah pada waktunya.